Nagunan tama Iyak kong telat Nangalim lamba Indang dipandang mata Sakit manis kong Nangari sana Mengapa tiada yang tiba Melihat nasibnya Oh sana Setelah ia lalu Jatuh ke bumi Terima kasih.